إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كرام مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan dimudahkannya hati kita untuk bisa menghadiri dengan ringan dan gembira serta mengharap bisa mendapatkan faedah dari majelis ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita lanjutkan dalam membaca kitab Syarah Masil Jahiliyah sampai pada pembahasan yang ke-31. Qala Syekh Shalih Fauzan, adawatuhum lid-dinil haqqi wa mahabbatuhum lid-dinil batili. Permusuhannya mereka kepada agama yang hak dan kecintaannya mereka kepada agama yang batil. Ini termasuk keanehan, kata beliau. Sebagaimana telah kita baca ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau, wahia min a'jabil ayati aydan. Pembahasan yang akan kita baca adalah sebuah keanehan juga yang ada pada kaum Yahudi dan Nasara, demikian pula pada kaum musyrikun. Keanehannya berupa apa? Mereka membenci agama yang hak, memusuhi agama yang hak dalam keadaan mereka tahu itu adalah al-haq. Mereka memusuhinya. Dan sembari dengan itu pula, mereka mencintai agama yang batil dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah batil. Diperjuangkan olehnya, dihidup-hidupkan olehnya, bahkan mereka pun hidupnya untuk kebatilan itu dalam rangka menolak kebenaran al-haq. Ini adalah hal yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena seharusnya yang namanya orang itu lebih suka kepada al-haq, lebih membela kepada al-haq, memegangi yang benar, itu seharusnya. Dan membenci yang batil, memusuhi kebatilan, itu yang seharusnya. Tetapi begitulah adanya kaum muslimin, mereka Yahudi dan Nasara serta kaum musyrikin memiliki cara yang aneh, membenci ajarannya Musa, padahal Musa adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel dari kalangan Yahudi, membenci Nabi Isa. Nasara membenci Isa, padahal Isa adalah Rasulullah, diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaum Nasara. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Siapa yang tidak mengenal beliau sebagai Rasul di kalangan kaum muslimin? Semua umat Islam tahu, bahkan non-muslim pun tahu bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tetapi yang anehnya, menolak ajaran Rasul, mengingkari ajarannya Rasul, bahkan membenci ajarannya Rasul, sampai pada titik memusuhi ajarannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sembari dengan itu, dia mencintai yang batil, dia menghidup-hidupkan yang batil, membela yang batil. Ini dia keanehan, dan itu pun terjadi di umat ini. Karena memang Nabi kita telah mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaum sebelum kalian. Seorang sahabat bertanya, al-Yahud an-Nasara ya Rasulullah, yang kau maksudkan dengan orang-orang sebelum kita itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, Rasul bertanya, kalau bukan mereka siapa lagi yang saya maksudkan? Artinya bahwa jejak langkah mereka ada yang melakukannya di tengah-tengah umat Islam, yakni membenci yang hak dan mencintai yang batil, membela yang batil, memusuhi yang hak. Itu akan ada sebagaimana itu ada di zaman Bani Israel al-Yahud wa Nasara, dan demikian pula dengan kaum musyrikun. Kita baca keterangan demi keterangan dalam kitab kita ini. Wa'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ghayat al-adawati. Mereka memusuhi agama yang mereka sebenarnya menyandarkan diri mereka kepada agama itu. Mereka menyandarkan diri mereka, dalam hal ini contohnya akan disebut oleh Syekh Saleh Fauzan, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan diri mereka Yahudi. Mereka mengatakan dengan jalannya kitab sucinya Taurat, Nabi yang diutus kepada mereka Musa. Ini mereka mengerti dan mereka menyadarkan diri mereka kepada itu. Tetapi mereka memusuhi ajarannya Musa. وَمَحَبَتُمْ دِينَ الْكُفَرُ, dan mereka pun malah mencintai agama kekafiran. Misalnya apa ya kaum muslimin? Misalnya yang akan disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan adalah orang-orang Yahudi lebih suka kepada sihir, lebih senang kepada sihir. Padahal sihir itu ajarannya Fir'aun. Sihir itu ajarannya Fir'aun, warisannya Fir'aun dan kaum musyrikin sebelumnya. Tetapi mereka malah justru lebih menyukai hal itu. Sembari dengan itu, di waktu yang sama mereka memusuhi akidahnya Musa alaihi salatu wassalam, yaitu akidah la ilaha illallah. Mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Mereka mengatakan apa? Uzair ibnullah. Ini kaum Yahudi. Dalam keadaan mereka berbangga sebagai kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel, dan mereka berbangga dengan Musa sebagai Rasul. Ini pun terjadi oleh kaum muslimin. Banyak orang yang berbangga karena dia muslim, alhamdulillah. Dia pun meyakini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tetapi ketika diterangkan ajarannya Rasul dalam perihal tauhid, mengesakan ibadah hanya untuk Allah semata dan jangan berbuat syirik, timbul penentangan terhadap prinsip yang satu ini. Timbul permusuhan kepada ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal tauhidullah, pengesaan Allah dalam perihal ibadah. Dimusuhi tauhid itu dan dibenci tokoh-tokohnya dan dilabeli dengan label yang buruk. Padahal dia mengaku sebagai muslim dan mengaku cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang disukai malah hal-hal yang jimat-jimat, yang disukai malah hal yang mitos-mitos, yang disukai hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada selain Allah dalam hal mencari rezeki, penglarisan, berkaitan dengan hari baik, hari buruk, itu malah justru yang dipegang. Mau menikahkan anaknya itu bingung. Jangan sekarang. Ini, bulan itu, bulan apes katanya. Kalau dulu di zaman jahiliyah, bulan apes itu bulan Safar. Kalau sekarang bulan apes, bulan Muharram. Bahasa Jawanya bulan apa, Pak? Sura. Nah, wong cilat apa nih sura? Wong batal suro. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sungguh ajaib. Mereka mengatakan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Tetapi ajaib. Malah justru ajaran yang paling pokok ditolak dan dimusuhi. Ini hal yang sangat aneh. Sembari dengan itu, yang disukai adalah hal yang bertolak belakang dengan La ilaha illallah, berupa kekelenikan dan yang lain-lainnya yang semisal dengan itu. Ini pun terjadi bagi kaum muslimin di tengah-tengah umat kita ini. Alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatul mahabbah. Mereka mencintai orang-orang kafir. Mereka mencintai agama-agama kafir. Yang orang kafir itu memusuhi para nabi dan memusuhi, bahkan memusuhi mereka. Fir'aun la'natullah alaih. Dalam permusuhan kepada Musa adalah menindas Bani Israel. Membunuh anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bahkan bukan hanya segitu aja, mereka ingin menghanguskan Bani Israel dari muka bumi ini. Dan tidak boleh Musa membawa mereka. Penyiksaan dan penderitaan yang sangat parah. Ketika Fir'aun menindas kaum Bani Israel, malah justru ajarannya Fir'aun disebarluaskan oleh Bani Israel. Dalam hal ini adalah Yahudi. Kalau Syekh belum mengatakan, kama fa'alu ma'an Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hal ini mereka berbuat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, berhatikan di sini kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sudah tahu akan datang Nabi terakhir. Sifat-sifatnya seperti apa? Ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, min ba'di ismu Ahmad, Nabi Isa mengatakan akan datang seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Memang di antara nama Nabi kita adalah apa? Ahmad. Ini dia. Akan datang, sudah diberitakan itu oleh Musa dan juga oleh Isa di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Seharusnya kalau mereka beriman kepada Musa dan beriman kepada Nabi Isa, tentunya meyakini kebenaran Nabi terakhir, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam kitab-kitab mereka. Tentunya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya Yahudi dan Nasara memusuhi ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran Nabi Musa dan juga ajaran Nabi Isa. Yakni mengajarkan La ilaha illallah. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu. Mu di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya kalimat la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kalian kepada aku saja. Malah justru mereka menentang al-haq yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaannya mereka. Ini penyimpangan yang ada pada kaum sebelum kita. Dan ini pula dikerjakan di tengah-tengah umat yang mereka mengaku sebagai muslimin. Karena Nabi kita telah menyebutkan la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Kita bukan menuduh, tetapi Nabi kita telah memberitahukan hal itu. Dan sama persis perbuatan dulu dengan perbuatan sekarang, mencintai musuh dan bahkan mencintai musuh dan membenci ajaran yang hak yang dibawa Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita baca keterangan dari beliau. من مسائل الجاهلية التي خالفها التي خالفهم فيها رسول الله diantara permasalahan jahiliyah yang mana Rasulullah menyelisihi mereka adalah mu'adatuhum lidinihim, mereka memusuhi agamanya mereka sendiri. Alladhi umiru bittiba'ihi, yang mana mereka diperintahkan untuk mengikutinya, mana justru mereka memusuhinya. Ini terjadi di kalangan Yahudi wa Nasara dan kaum musyrikin jahiliyah. Diperintahkan untuk mengikuti para nabi dan para rasul, tapi mana justru mereka memusuhi para nabi dan para rasul. Wattiba'uhum li dini aduwihim, dan mereka bahkan mengikuti agamanya musuh mereka. Mengikuti agamanya musuh mereka. Itu maklumun. Kemudian beliau mengisahkan antara kaitannya Yahudi dengan Musa, kemudian Yahudi dengan Nabi kita. Untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan. Itu maklumun. Sudah diketahui bersama oleh kita annal yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam, bahwa kaum Yahudi dulunya di atas agama Nabi Musa, karena mereka adalah Bani Israel, keturunannya Israel dari Nabi Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yahudi dulunya berada di atas agama Nabi Musa. Wa anna aduwwahum huwa Fir'aun, dan bahwasanya sesungguhnya musuh mereka itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu yang musuhnya Musa dan musuhnya Bani Israel. Wa ahlu Fir'aun, demikian pula dengan bala tentaranya Fir'aun adalah musuh mereka. Alladzina kanu yasumunahum su'al adab, di mana Fir'aun dan bala tentaranya telah menimpakan siksaan-siksaan yang sangat kejam kepada Bani Israel. Yaqtuluna abnahum, misal mereka Fir'aun dan bala tentaranya membunuhi anak laki-lakinya Bani Israel. Ketahuan ada anak lahir laki-laki sembelih, bunuh. Bunuh terus berkelanjutan sekian lama. Wasahyun nisa'um, mereka membiarkan hidup anak perempuan-perempuan Bani Israel. Wasa'malunahum fi akhil harf, mereka mempergunakan Bani Israel sebagai budak yang sangat ditindas semena-mena terhadap kaum Bani Israel. Kemudian Allah ila an ba'atha Allah nabiyahu, sampai pada saatnya Allah mengutus Musa sebagai utusan membawa syariat untuk kaum Bani Israel. maka Musa mau tidak mau harus menghadapi musuhnya itu Fir'aun yang menindas Bani Israel. Faghalasallahu ala yadihi min aduwihim. Singkat kisah, Allah selamatkan Bani Israel dari penindasan kaum Fir'aun dengan melalui perjuangannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mendakwahkan tauhid di tengah-tengah mereka, mendakwahkan kitab Taurat di tengah-tengah mereka. Akhirnya Bani Israel selamat dari penindasan yang sudah sekian tahun lamanya. Mereka kemudian menjadi baik. Wa ajzarum bihi wa akramahum. Allah muliakan Bani Israel. Allah muliakan Bani Israel dengan melalui dakwahnya siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Wa qadal aduwahum wa akrahum wa hum yamurun ilaih. Allah hinakan musuh mereka. Dengan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam keadaan Bani Israel melihat kejadian itu, mereka selamat. Sudah di seberang lautan sebelah sana, mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Maka Bani Israel mengikuti Musa di waktu itu. Beriman kepada Musa, beriman kepada Taurat sekian lama. Dengan petunjuk yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa kana fi Taurat. Ternyata kata beliau kaum muslimin, ini akan beliau sebutkan. Sekian tahun berjalannya Bani Israel, mulai lekat mereka ini menolak ajarannya Musa. Mulai menolak tauhid. Mulai mengingkari bimbingan Musa, mengingkari Taurat dan merubah-rubah Taurat, sampai kebalik, bahkan menyukai magic, ilmu sihir. Padahal ilmu sihir ilmunya siapa? Fir'aun. Ilmu tauhid ilmunya siapa? Musa. Terbaliklah kaum Yahudi, karena itu Allah murka kepada mereka, sehingga contoh dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, kami mengharap siratal mustaqim, bukan mengharap jalannya orang yang kau murkai. Siapa contohnya orang yang Allah murkai? Yahudi. Yahudi mengerti ilmu yang diajarkan oleh Musa, tetapi mereka menolaknya, bahkan memusuhinya. Yang lebih tragis lagi, mereka malah justru menyukai ilmunya Fir'aun, ideologinya Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah penindas mereka yang menghancurkan Bani Israel masa yang telah lalu. Demikianlah kaum muslimin. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh, wa kana fit tawrati allati baina aydih, wa hiya kitabullah alladhi jadihi Musa alaihi salatu wassalam. Dan tersebut dalam kitab Taurat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Musa dan diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel. Di dalam Taurat tersebut keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin? Mereka mengingkari ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar mengingkari saja, mereka mencintai kesyirikan dan kekufuran. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-197, An-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Perhatikan ayat ini. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yajidunahu mereka telah mendapati kisah akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban indahum, tertulis di kitab suci mereka. Fi Taurati wal Injili, dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil sudah ada itu. Tetapi malah justru memusuhi ajarannya Rasul Muhammad SAW. Padahal mereka mengetahui itu adalah al-haq yang sudah disebutkan oleh Musa di zamannya. Di mana Nabi kita ini bersifat, untuk pahami sifat Nabi kita, ya'muru bil ma'ruf. Nabi kita tersebut dalam kitab Taurat dan Injil mengajarkan hal-hal yang baik-baik. Wa yanhahum 'anil munkar. Nabi kita tertulis dalam Taurat dan Injil mencegah dari segala hal yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi kita menghalalkan segala yang thayyibat dan mengharamkan segala yang khaba'ith. Itu sudah tertulis sifat-sifat itu di kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu bahwa Nabi kita itu hak, mereka tahu. Wa yadhu anhum israhum. Nabi kita ini bersifat menghilangkan semua yang terasa berat bagi umatnya, wal aghlal lati kan 'alaihim, dan kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan yang menimpa mereka dulu. Nabi kita menghilangkan itu semuanya. Apakah kemudian Yahudi dan Nasara menerimanya? Tidak, wahai kaum muslimin. Ternyata mereka menolak ajaran Rasul Muhammad SAW. Bahkan mereka memusuhi Nabi kita, membenci Nabi kita. Sampai-sampai Allah sebutkan, walan tardangkal Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ribu sampai yaumul kiamah. Siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan ribu kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga kebencian Yahudi, kebenciannya Nasara kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam berkelanjutan sampai yaumul kiamah. Bisa dipahami hadirin ini, padahal mereka tahu bahwa Nabi kita tersebut dalam surat Taurat, dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, dan mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi yang terakhir. Taurat oleh Injil memerintahkan mereka untuk menerima ajaran Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Salafuddin, dia mengatakan, falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la rada Allahu anhum hadhil asari wa hadhil aghlali. Kalau seandainya mereka mau beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, maka sungguh hal-hal yang memberatkan mereka selama ini akan dihilangkan. Kalau mereka mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya semuanya mudah dan gampang. Walakinnahum akhadahum al-hasad. Akan tetapi mereka ini hasad kepada Nabi kita. Letak hasadnya di sebelah mana? Apakah karena Nabi kita orang yang paling kaya? Kemudian mereka hasad karena Nabi kita orang yang kaya? Bukan. Apakah mereka hasad karena Nabi kita adalah orang yang begini dan begitu? Hasadnya mereka karena mereka muslimin disebut oleh syekh, wa qalu kaifa yakunu hadha an-nabiyul maw'ud fi akhir zaman min al-arab wa min bani isma'il allaik wa yakun hadha min bani isra'il ولا يكون من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل هكذا قالوا. Kehasad mereka adalah bagaimana mungkin Nabi yang dijanjikan dalam Taurat Nabi yang dijanjikan dalam Injil yang akan datang di akhir zaman sebagai Nabi yang terakhir, kok munculnya dari kalangan bangsa Arab, keturunannya Nabi Ismail. Ini dia. Kata mereka yang selayaknya adalah hendaknya Nabi yang terakhir itu adalah Bani, dari kalangan Bani Israel, bukan Ismail. Israel keturunannya Ishak. Arab keturunannya Ismail. Dua-duanya adalah putra Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka hasilnya di situ. Dari dulu Nabi-Nabi itu dari Bani Israel. Oh tiba-tiba yang terakhir malah dari kalangan anak keturunannya Ismail. Ini bagaimana ini? Salah ini. Akibat ini mereka mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menghasadi, yakni berhasad, dengki, iri, benci kepada Muhammad alaihissalatu wassalam wa ummatahu, dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa kafaru bihi, dan mereka pun mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum ya'lamuna annahu rasulullah, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah dari negeri Quraisy, dari kabilah Quraisy, dari bangsa Arab adalah yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Mereka tahu itu. Ya. Walladhi hamalahum ala hadha huwal hasad wal kibr. Yang menyeret mereka, yang menyebabkan mereka memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena hasad dan kesombongan yang ada pada mereka. Karena itu hati-hati dari sifat hasad. Itu menyesatkan. Hati-hati dari sifat sombong. Itu pun menyesatkan. Sebagaimana telah menyesatkan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Dan mereka itu adalah dari keturunan Israel. Dari keturunan Ishak. Mereka sama. Jalurnya adalah dari Bani Israel. Walamma kafaru. Kita lanjutkan dalam membaca ucapan beliau. Walamma kafaru bi Muhammadin. Tatkala mereka mengkafiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu kafirina bi Musa. Secara otomatis mereka mengkafiri siapa? Musa. Mereka mengkafiri siapa? Isa. Itu otomatis, Pak. Loh, oh, otomatis. Bagaimana kayak itu? Musa memberitahukan akan datang Nabi terakhir, Muhammad alaihissalatu wassalam. Musa memerintahkan kepada Bani Israel mengikuti Nabi yang terakhir. Bukan untuk mengkafiri Nabi terakhir, bukan. Mereka diperintahkan mengikuti Nabi terakhir, Muhammad alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nabi Isa. Akan datang Nabi setelah pemimpin Isa Muhammad. Diberitahukan dalam Taurat sifat-sifatnya, diperintahkan oleh Nabi Isa untuk kaum Nasara mengikuti Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Ternyata menolak, mengingkari perintah tersebut. Maka dengan demikian berarti Nabi mereka telah mengingkari Nabi-Nabi mereka. Mereka telah mengkufuri Nabi-Nabi mereka. Lebih lagi oleh kaum muslimin, mereka mengatakan kalimat kekafiran Yahudi, qalatil Yahud Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara Isa ibn Allah. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang-orang yang mengatakan Isa anaknya Allah, sungguh telah kafir. Yang mengkafirkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita kaum muslimin. Allah dalam Al-Quran. Sana sini bisa dipahami? Ketika mereka memusuhi Nabi kita, dan memusuhi ajaran Musa dan Isa, juga mengingkari kitab suci Taurat oleh Injil. Fakafaru bitaurati allati indahum, mereka mengkafiri Taurat, tidak percaya dengan isi Taurat tentang berita Nabi yang terakhir. Min ajlil hasad, dikarenakan hasad, kedengkian kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Wastabdalu Taurat bikutubi sihri, perhatikan, mereka mengingkari Taurat, tidak mau mempercayai kebenaran Taurat. Mereka mengganti Taurat dengan ilmu sihir, sehingga ilmu sihir itu merebak di tengah-tengah kaum Yahudi sampai hari ini, yang disebut dengan ilmu magic. Tahu magic, Pak? Magic itu macam-macam, ada magicom, ya, dan yang lainnya. Inilah kaum Muslim jami'an. Lianna sirah, kata beliau, allatihiyya dinu aduwin sirahu, mereka malah justru mempercayai sihir-sihir, mitos-mitos, hal yang berkaitan dengan jin dan yang lainnya, mereka percaya itu, padahal itu adalah ilmunya musuh mereka, yaitu Fir'aun. Dan sirah kana fasyian, sihir adalah ilmu yang tersebar di zamannya Fir'aun. Fatarukul wahyil munazzal, maka dengan ini Bani Israel meninggalkan kitab suci yang Allah turunkan, wa akhudhu sihra, dan mereka malah justru memegangi ilmu sihir, padahal ilmu sihir ini adalah ilmu musuh mereka, yakni Fir'aun. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana pula yang kaum muslimin akan disebutkan, ini jam berapa? Oh, masih sore, Pak. Jam 4-an gitu ya. Sore sih, Pak. Nah, nanti kalau sudah pada ngantuk jam 11. Kita tidak pernah jam 8, Pak. Kaum muslimin jami'an, perhatikan. Di zaman sekarang ini, dia muslim mengucapkan syahadatain, mengucapkan kalimat yang menunjukkan ketauhidan dalam hal ibadah kepada Allah dan ketauhidan dalam hal mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi prakteknya bertolak belakang, bukannya 180 derajat, 1800 derajat kaum muslimin, berlipat-lipat ganda, mengatakan umatnya Muhammad alaihi wasallam malah yang dikerjakan yang bukan ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan la ilaha illallah yang seharusnya disembah adalah Allah, malah justru yang disembah tempat-tempat keramat, pepundian-pepundian, tempat-tempat yang dikultuskan, bahkan cuma sekedar petilasan. Ngerti petilasan? Apa petilasan itu, Pak? Bekas jagongnya stop, jadi ditekan gombolnya komer. La haula wala quwwata illa billah. Mengherankan. Begitulah dia kaum muslimin. Allah telah menjadikan hal itu terjadi di zaman dulu, itu pun terjadi di zaman-zaman yang akan datang dan akan datang begitu seterusnya. Mengapa muslim tetapi membenci ajarannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan mengatakan jenggotnya, jenggot semakin panjang semakin, na'udzubillah min dzalik, saya tidak bisa ngomong. Eman-eman lisan kita ini ngomong. Kalau pernah mendengar kalimat itu kaum muslimin, tersebar di YouTube, ya, karena apa, vitamin yang untuk akal katanya terseret oleh panjangnya jenggot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, penghinaan katanya muslim, tapi mengapa Nabi kita yang justru malah dijatuhkan olehnya? Katanya muslim, tetapi Nabi kita menjadi bahan olok-olokan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut dalam sebuah riwayat, libas pakaian yang dicintai oleh Nabi adalah pakaian gamis. Orang ini sangat benci sekali dengan gamis. Ya, aneh. Pakaian itu ibu muslimin, ada kalanya pakaian tersebut karena ada istiadat. Orang Arab ya pakaiannya jubah. Ya tidak? Orang Indonesia ya pakaiannya seperti kita orang Indonesia. Tetapi ketika kita memakai jubah dikarenakan alasannya di kita paling menyukai pakaian gamis, maka itu adalah ibadah. Kita bukan bangsa Arab, tetapi kita memakai pakaian seperti ini. Alasannya karena Nabi kita menyukai pakaian yang seperti ini. Bukan berarti tidak boleh kita pakai sarung. Boleh. Silakan kaum muslimin. Pakai batik bagaimana? Tidak apa-apa. Selama itu batiknya bukan batik makhluk yang bernyawa. Itu kaitannya dengan makhluk bernyawanya. Bukan batiknya. Bisa dipahami? Sama menutup aurat dengan baik ketika sholat hendaknya engkau menutup dengan izar. Izar itu adalah kain dengan sarung lebih sempurna. Dan begitu seterusnya. Yang kami mengatakan di sini sebagai sisipan adalah kita kalau suka Nabi, ya tentunya suka dengan apa yang disukai oleh Nabi. Jangan katanya cinta Nabi malah membenci yang dicintai oleh Nabi. Bisa dipahami hadirin, bahkan mencintai yang dibenci oleh Nabi, yaitu bid'ah-bid'ah. Sangat mengherankan ada orang yang seperti itu. Tapi itulah memang hal ajaib. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Qala Syekh Salafuddin, lu madakan. Wa hadha min al-ajaib. Ini adalah hal yang aneh. Yaqulu jalla wa ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-101. Memang sudah ada nasnya. Kita tadi keheranan kok Bani Israel sebegitu parahnya ya. Mereka sudah diberitahukan oleh Musa, sudah diberitahukan oleh Nabi Isa untuk beriman kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasul yang terakhir, kok malah mengingkari bahkan meyakini keyakinan yang dimiliki oleh musuh. Kok bisa ya? Aneh. Kita keheranan seperti itu, tetapi ingat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran akan kejadian yang seperti itu. Allah berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah memberitahukan kepada kita, walamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka rasulun min indillah, seorang rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, rasul ini membenarkan ajaran-ajaran yang ada pada mereka, yakni menyempurnakan Taurat dan menyempurnakan apa? Injil. Nabada fariqum min alladziina utul kitab. Ternyata di antara ahlul kitab mereka melemparkan kitab Tauratnya di belakang punggung-punggung mereka. Mereka melemparkan kitab Taurat, kitab Injil, keyakinan Nabi Musa, ajaran Nabi Isa ditinggalkan, dibuang jauh-jauh oleh mereka. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu kalau akan datang Nabi yang terakhir yang wajib mereka imani, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka tidak tahu. Kala Syekh Salafuddin, Allah mengatakan ja'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, yakni keberadaan rasul yang terakhir, seakan-akan mereka tidak tahu adanya berita dari Musa dan Isa dalam Taurat dan Injil. Amalu amal juhal, mereka bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang yang jahil. Mereka tahu ada Muhammad alaihi wasallam, rasul terakhir, ada tahu, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu, seakan-akan mereka tidak tahu, bahkan mereka melakukan perbuatannya orang yang jahil. Takabbur al-inadan dalam keadaan sombong dan memusuhi. Allah mengatakan mereka bukan tidak tahu, tetapi seakan-akan mereka tidak tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, balil jahil yakun akhaf minhu ithman, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa huwa sihr. Mereka meninggalkan ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah justru memiliki keyakinan-keyakinan sihir dan yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih ada waktu sedikit. Kita sepakati sampai jam berapa, Pak? 8:30 atau jam 8:20? Atau jam 8:50? Lebih mengurangi. Itu semuanya sih tergantung dengan waktu Isya. Jadi kan tidak usah khawatir. Nanti kalau Isya-nya jam 7:15, kita mulai jam 7, selesai 8:30 saja. Wah, kesel aku, Pak. Ya. Kita taklim sekitar 45 menit, maksimalnya 1 jam. Gitu ya. Kita habiskan pembahasan kita, tinggal sedikit. Kita di Rabu akan datang masuk pada bab baru. Kalau Syekh belum mengatakan, fahadha min al-uqubah, ini adalah siksaan dari Allah. Ini iqab, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anna al-insan idha tarak al-haqq yubtala bil-batil. Manusia ketika mereka meninggalkan yang hak, mereka pun akan ditimpa kebatilan. Itu hal yang pasti, Pak. Mereka meninggalkan tauhid, maka mereka jatuh pada syirik. Mereka mengingkari ajaran Muhammad alaihi wasallam, Allah hukum mereka dengan Allah timpakan kepada kebatilan-kebatilan yang berbeda dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sunnatun la tatabaddal wa la tataghayyar. Ini termasuk dari ketetapan Allah yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Hukum pasti. Anda menerima al-haq dengan legowo, sukacita, ringan, dan mengamalkannya, maka Anda akan selamat dari batil. Tapi sebaliknya, kalau Anda menolak al-haq, menyelisih al-haq, mengingkari al-haq, Anda pasti akan jatuh pada kebatilan. Itu hal yang pasti. Nah, bagaimana kalau seandainya setengah hak, setengah batil, tengah-tengah, bahasanya poros tengah atau non-blok? Kaum muslimin rahimani jami'an, tidak ada di dunia ini kecuali dua hal, al-haqqu dan al-batilu. Siapa yang padanya ada kebenaran dan padanya ada kebatilan, maka dia batil, bukan al-haq. Karena al-haq menutup dia, meninggalkan batil. Kalau dia betul-betul di atas al-haq, maka tidak akan ada padanya batil. Berarti kebenaran yang ada pada dia hanya sebagai penguat kebatilan yang ada padanya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Maka Nabi kita menyebutkan, siapa yang bersama Nabi dan para sahabat dalam berakidah, dalam beribadah sesuai dengan mereka, murni dan itu, maka fil jannah, dia di surga. Adapun yang mereka adalah ya berislam tetapi caranya ditambah-tambahi, caranya dibikin-bikin sendiri, tidak murni mengikuti Nabi dan para sahabatnya, Nabi kita mengatakan apa? Finnar. Tetapi bukan berarti mereka kafir. Nabi kita menyebutkan finnar, maknanya mereka tidak kekal di dalamnya, tetapi finnar. Disebabkan apa? Kebatilan yang ada pada mereka. Cuman mungkin ada yang mengatakan, ya kasih mending lah daripada kekal neraka, yang ngono jenengan rasa kena lorone. Wabarakatuh muslimin. Sekarang dia berbicara tentang umat Islam. Sebagian kaum muslimin taraka kitab Allahi wa sunnata rasul, mereka meninggalkan kitab Allah dan meninggalkan sunnah rasulnya. Wa aradu bi aqwalin nas, dan mereka malah mengikuti pendapat-pendapat manusia. Wa aradu ilma al-mantiki, mereka malah justru mengambil ilmu mantik. Wa aradu ilma al-kalam, mereka malah mempelajari ilmu kalam, ilmunya orang-orang filsafat, filosof, ateis, Yunani, Persia, Romawi. Ilmunya orang kafir malah dipelajari, dijadikan sebagai kurikulum yang dijalani betul ilmu mati itu. Padahal itu bukan umat Islam yang membikinnya. Para ulama dulu mengatakan mantamataka faqad tazandaka, siapa yang belajar ilmu mantik maka dia akan menjadi zindiq. Apa di zindiq? Munafik tulen. Siapa yang belajar ilmu kalam, dia akan menjadi munafik tulen. Tulen betulan pak, bukan tulen metuk lalen. Ya. Tulen betulan dia. Yang sudah muncul berbagai macam tokoh-tokoh jil, mengaku muslim, tapi mereka belajar Islamnya di Chicago, atau di Moskow, atau di mana-mana, tempat-tempat kekuburan. Belajarnya malah justru di Perancis. Belajar dengan orang-orang yang tokoh-tokoh filsafat, Karl Marx, siapa lagi? Aristoteles, bahasa kitanya Orateles Teles, dijadikan guru. Ngerti Orateles Teles, Pak? Kalau mesenjenian, ini yang terjadi kata beliau. Hum, mihadal kabil, mereka ini sama dengan Yahud Nasoro. Sama mengambil ilmu musuh dijadikan ideologi, meninggalkan ajaran Nabi dijadikan malah musuh. Sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lama taraku kitab Allah wa sunnat rasulih wa akhadu ghairaha wa akhadu ghairahuma li'annahum lam a'rudu an kitabillahi wa sunnat rasulih wa lam ya'khudu aqidatahum min al-kitab wa sunnah. Ubtulu bi ahdi al-aqidati min ulum al-kafarati wal-mulahidati kama ashbah al-layla al-fariha. Kala syaih, mereka ketika meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi, dan mereka malah justru mengambil ilmu-ilmu di luar itu. Itu pengertiannya, mereka mengambil akidah mereka bukan dari Al-Quran. Mengambil akidah mereka bukan dari sunnah Nabi, tetapi mereka mengambil akidah mereka dari ilmu mantik, ilmu filsafat, dan ilmu yang lain. Ilmu-ilmu duruh gandul. Itu apa namanya, Pak? Ilmu primbon. Yang itu bukan sama sekali dari Islam. Itu malah justru yang dipelajari. Mereka mengambil akidah ilmu kafir. Mereka mengambil akidah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Fama ashbaha al-laylatu bil-bariha, alangkah samanya malam ini dengan malam yang kemarin. Malam dengan malam sama tidak, Pak? Sama-sama gelapnya. Orang yang seperti ini, alangkah samanya dengan Yahudi, alangkah samanya dengan Nasara. Mereka tahu al-haq, mereka tinggalkan. Malah justru mereka mengambil ilmu musuh-musuh mereka. Bisa difahami hadirin? Wa hadza kullu man taraka al-haqqa fa yuqtalu bil-batil. Demikian juga setiap orang yang meninggalkan al-haq maka dia akan tertimpa kebatilan. wa mataraka madhab ahli sunnah wal jamaah, seorang yang meninggalkan madhab ahli sunnah wal jamaah, fainu yubtala bimadhabil firqi dhalah, maka dia akan tertimpa manhajnya kelompok yang sesat. Orang yang meninggalkan Nabi dan para sahabat, tidak mengikuti akidah mereka dan ibadah mereka, maka dia akan mengikuti kelompok yang sesat. Hadihi sunnatullah, ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang biasa disebut dengan kalimat sunnatullah. Fahada mimma yuhadirul muslim min ayyatrukal haq. Dari sini yang terakhir adalah mengingatkan hendaknya setiap muslim jangan meninggalkan yang hak, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Li'anna idza taraka al-haqqa, karena seorang muslim apabila dia meninggalkan kebenaran yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, ubtuliya bil batil, pasti akan menimpa dia kebatilan. Wa idza taraka tibail al-haq ittaba'a al-batil, seorang meninggalkan ahlul haq, tidak mengikuti ulama yang di atas al-haq, pasti dia akan mengikuti ulama-ulama kebatilan. Daiman wa abada, dan itu berkelanjutan terus untuk selamanya. Karena itu ikhwan muslimin, marilah kita beragama dengan al-haq, beragama dengan kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, beragama dengan mengambil ilmu yang diajarkan oleh Nabi dengan para sahabatnya, jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan pemikiran-pemikiran liar yang tidak ada dasarnya, jangan dengan yang lainnya. Kalau kita meninggalkan ajaran Nabi, akan terjerumuslah kita kepada yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.